tidak bisa menolong selainnya. Wala tansuru nafsaha, tidak bisa pula menolong dirinya sendiri. Wasalabaha al-asma' wal-absar, bahkan sebagian besar sesembahan mereka tidak mendengar dan tidak melihat, seperti berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, batu-batu, pohon-pohon atau kuburan-kuburan, atau keris atau cincin dan jimat, semuanya la yasma' wa la yubsir, tidak melihat, tidak mendengar. Wa annaha ala fardhi sima'iha la tughni syai'a, dan semua itu kalaupun kita anggap bisa mendengar, mungkin sebagiannya menyembah jin, mereka beralasan jin mendengar, atau menyembah manusia yang masih hidup, manusia mendengar. Taib, ifrid annaha tasma', anggap kalau mereka memang mendengar, apakah kalau mereka mendengar mereka bisa mengabulkan? Wa in sami'u fastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar tidak bisa mengabulkan, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa la yunabbi'uka mislu khabir, la tughni syai'a, berarti tidak bisa mencukupi sedikit pun. Wa ghairi dhalika min as-sifati dallah ala naqsiha ghayatan naqsi, dan lain-lainnya dari sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat kekurangan, ghayatan naqsi, setinggi-tinggi kekurangan. Wa ma akhbara bihi an nafsihi al-'azimah, sebaliknya Allah khabarkan tentang dirinya yang maha agung, yang maha mulia, yang memiliki sifatul jalilah wal af'alil jamilah wal qudrati wal qahr wa ghairi dhalik, yang memiliki sifat-sifat yang agung, perbuatan-perbuatan yang maha mulia, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, dan lain-lain. Wa ghairi dhalika min as-sifat allati tu'raf bil adillati sam'iyyah wal 'aqliyah, yang sifat-sifat itu pun bisa dikenal dengan akal, bisa dikenal dengan pendengaran, bisa dikenal dengan apa yang kita dengar dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan bisa pula kita kenali dengan akal-akal kita melalui ciptaan-ciptaannya. Kalau melihat ciptaan-ciptaannya, maka kita katakan bahwa Allah Maha Pencipta, dan ciptaannya yang sangat teratur, semuanya seimbang, menunjukkan bahwa penciptanya Maha Alim, Maha Adil. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ila akhirih. Faman 'arafa dhalik haqqal ma'rifah 'arafa anna al-'ibadata la taliq wa la tuhsin illa bir-rabbil 'azim. Siapa yang mengenali demikian, dan siapa yang benar-benar mengenalinya, betapa mulianya sifat-sifat Allah, betapa sempurnanya sifat-sifat Allah, dan sebaliknya betapa lemahnya makhluk-makhluk, maka akal akan menjawab, akan berkata dengan tegas, tidak mungkin beribadah pada makhluk apapun, tidak sepantasnya beribadah kepada makhluk-makhluk yang lemah. Yang sepantasnya, yang semestinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ini juga dalil akli. Wa ghairi dhalik min as-sifati allati ta'rifu bil adillati sam'iyyah wal 'aqliyah, dan lain-lainnya dari bukti-bukti yang bisa dilihat dengan akal. Siapa yang mengenalinya dengan haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benar pengenalan, arafa anna al-ibadata la taliqu wa la tahsun illa birrabbil azim, bahwa ibadah tidak pantas dan tidak baik kecuali untuk Rabbul Azim, alladhi lahul kamalu kulluh, kecuali untuk Allah, penguasa semesta alam yang maha agung, yang memiliki kesempurnaan seluruhnya. Wal majdu kulluh, yang memiliki kemuliaan seluruhnya. Wal hamdu kulluh, yang memiliki pujian seluruhnya. Wal qudratu kulluha, dan memiliki kekuasaan seluruhnya. Wal kibriya'u kulluha, dan memiliki kesombongan kebesaran seluruhnya. La bil makhluqatil mudabbirat an-naqisat, bukan kepada makhluk. Ibadah bukan untuk makhluk-makhluk al-mudabbarat, yang diatur. An-naqisat, yang memiliki segala kekurangan dan kelemahan. As-summul bukmul ladhi la ya'qilun, yang buta, yang bisu, yang tuli, yang tidak berakal sedikit pun. Berhala-berhala yang disembah oleh sebagian manusia, patung-patung yang disembah oleh sebagian manusia, summun bukmun umyun, dia buta, dia tuli, dia bisu, maka akal akan berpikir bahwa dia tidak layak untuk diibadahi. Patung apapun, patung yang bertangan 6 ataupun yang bertangan 12, patung yang berkepala 1 ataupun yang berkepala 10, dasamuka, patung apapun, la yasma wala yubsir wala yantiq, tidak berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kalaupun kamu anggap dia mendengar, enggak bisa mengabulkan. Karena la yamlik mithqala darrah, tidak memiliki sebiji darrah pun. Maka akal sehat akan berkata, patung-patung ini tidak layak untuk diibadahi. Wa minal adillatil aqliyati aydhan, dan termasuk dalil-dalil akal juga adalah, ma syahadahul ibad bi absarihim. Termasuk dalil-dalil akal adalah apa yang dilihat oleh para hamba-hamba dengan mata-mata mereka. Min qadimiz zaman, dari sejak dulu sampai sekarang. Min qadimiz zaman wa hadithihi, dan juga yang sekarang. Apa itu yang disaksikan oleh para makhluk? Yang disaksikan oleh para makhluk sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah dimuliakannya ahli tauhid dan dihinakannya para musyrikin. Wa ma dzaka illa li'anna at-tauhid ja'alahu Allah musilan ila kulli khair. Itu kan bukti. Ahli tauhid sepanjang kehidupan manusia, sejak Adam sampai hari kiamat nanti, selalu ahli tauhid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrikin terhina. Terhina. Dan bahkan dihinakan dengan berbagai macam kejadian-kejadian, dan juga dengan olok-olok mereka sendiri. Dengan olok-olok mereka sendiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka mentertawakan tentang berhalanya yang tidak bisa berbicara. Mereka sendiri mentertawakan berhalanya yang tidak mendengar dan tidak melihat. Mereka sendiri mentertawakan orang yang meminta kepada patung pohon. Mereka mentertawakan sendiri. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Mengapa? Karena sebagian mereka akil, sebagian mereka berakal, sehingga mereka bikin guyonan, mereka bikin safsatah, Mereka bikin permainan, mentertawakan, mereka bikin olok-olok. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu bukti kalau keadaan mereka terhina, ditertawakan oleh uqala. Ditertawakan oleh uqala, oleh orang-orang berakal. Tayyib ikhwani fiddin, a'azakumullah, sedangkan ahli tauhid dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah muliakan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang memuliakan. Bahkan diakui oleh kawan dan lawan. Kalau kawan jelas akan memuliakan agamanya sendiri. Jelas. Bagaimana dengan lawan? Mereka akan berkata, imma lisanan au lisan al-hal. Ima di lidah mereka atau di keadaan mereka. Seperti contohnya Fir'aun, musuh Nabi Musa, musuh tauhid, musuh orang-orang mukmin. Ketika mendapat musibah, apa yang dilakukan? Datang kepada Musa, wahai Musa, ud'u rabbak, mintakan kepada Tuhanmu. Ini bukti kalau lawannya mengakui bahwa Tuhannya Musa lebih sempurna. Katanya, engkau wahai Fir'aun adalah Tuhan semesta alam. Engkau berkata, ana rabbukumul a'la. Tapi buktikan. Engkau singkapkan kata-kata yang demikian banyaknya ini. Engkau hilangkan serangga, jarad, wal qummal, dan kutu yang demikian banyaknya. Kau takdirkan takdir-takdir baik untukmu sendiri, ya Fir'aun. Tidak. Tidak bisa. Tidak mampu. Tidak berkuasa sedikit pun. Enggak bisa mengalahkan kutu. Enggak bisa. Mereka mengutus kepada Musa. Ya Musa, ud'ulana rabbak, doakan kepada Rabbmu agar menghilangkan ini semua. Kalau engkau bisa menghilangkan ini semua, kami akan beribadah kepada apa yang kamu sembah. Maka Musa berdoa pada Allah dan dikabulkan. Setelah Allah hilangkan semua, Fir'aun ingkar janji, menyelisihi janjinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, silakan. Kamu lihat bagaimana keadaan orang-orang musyrikin, penyembah batu, penyembah berhala, penyembah, apakah mereka yakin? Hati kecilnya menolak. Tidak yakin. Masa batu bisa membantu? Masa benda bisa membantu? Tidak yakin. Kalau engkau tanyakan kata hati kecilnya, kamu jawab dari hati kecilmu. Apa kamu yakin batu ini bisa memberikan padamu apa yang kamu minta? Ya bukan begitu maksudnya. Ini hanya lambang, katanya. Melambangkan apa? Ya ini hanya lambang. Kalau ini adalah lambang kekuasaan, kalau ini lambang penciptaan, kalau ini lambang, artinya engkau menyembah yang mencipta, yang berkuasa, yang mengatur alam semesta. Iya kan? Maksudnya begitu. Ya maksudnya begitu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau harusnya beribadah pada Allah, bukan pada batu. Ikhwan ibn a'azakum, lihat. Ketika sudah kepepet, diajak berpikir dengan akal yang sehat, mereka mengakui, ya memang bukan batu yang mengabulkan. Ini hanya lambang saja. Yang tangannya banyak itu lambang banyak perbuatan-perbuatannya. Yang bisa menciptakan segala sesuatu. Ya katakan saja pencipta, enggak perlu pakai batu. Yang ini lambang kekuasaan mutlak. Ya katakan saja Rob. Rob itu penguasa. Kenapa harus diganti dengan nama-nama lain? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya mereka berkata, sesungguhnya yang benar kalian beribadah itu kepada yang maha pencipta, yang maha berkuasa, yang maha memiliki, yang maha kaya, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Lihat ikhwani fiddin, a'azakumullah, tauhid selalu menang, hujahnya selalu tegak, dan orang-orangnya selalu dimuliakan. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Sebaliknya ihana wal uquba li ahli syirik. Wa ma dzaaka illa li anna at-tauhid ja'alahu Allah musilan ila kulli khair. Yang demikian karena tauhid selalu membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dafi'an li kulli syarrin dini wa dunyawi. Tauhid selalu membawa kepada kebaikan dan selalu menolak segala kejelekan dini ataupun duniawi, apakah kebaikan agama ataupun kebaikan dunia akan dicapai dengan tauhid. Sebaliknya kejelekan dunia, kejelekan agama akan terhindar dengan tauhid pula. Wa ja'ala asy-syirki bihi wal kufri sababan lil 'uqubat. Dan Allah jadikan kesyirikan, kekafiran sebagai sebab datangnya balasan-balasan azab. Apakah kejelekan diniyah ataupun dunyawiyah? Kejelekan agama ataupun kejelekan dunianya? Kejelekan agama artinya mereka sesat, kufur, menyimpang. Kejelekan dunia, mereka mendapatkan kerugian, mendapatkan kejelekan, musibah, segala macam. Walihada idza dzukira ta'ala qasasur rusul. Oleh karena itu, kalau Allah sebutkan kisah-kisah para rasul, ma'a umamil muti'in wal 'asin, dengan orang-orang yang mentaati mereka dan juga orang-orang yang menentangnya. Lihat kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang para rasul dengan mereka-mereka yang mentaatinya dan mereka-mereka yang bermaksiat dengannya. Wa akhbara an uqubatil 'asin, dan juga mengkhabarkan tentang balasan-balasan orang yang bermaksiat. Dan Allah khabarkan kemenangan-kemenangan para rasul. Wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka. Allah selalu mengakhiri kisahnya, Allah selalu mengakhiri kisah-kisah tersebut dengan kalimat inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini semua merupakan ayat. Inna fi dzalika laayah. Ini merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah dan tauhidnya. Itu bukti. Bagaimana para rasul? Lah itu kan cerita dari kalian agama Islam. Tanyakan pada agama Kristen, tanyakan pada agama Yahudi. Tanyakan pada mereka. Bagaimana kisah Yosef? Istilah mereka untuk Nabi Yusuf. Tanyakan kisah David. Istilah mereka untuk Nabi Daud. Tanyakan tentang Solomon. Istilah mereka tentang Nabi Sulaiman. Tanyakan kepada mereka tentang kisah-kisah para anbiya. Walaupun istilah mereka dengan istilah yang berbeda, Sulaiman mereka sebut Solomon, Daud mereka sebut David, Yusuf mereka sebut Yosef, tetapi kisahnya selalu mereka menyatakan kemenangan para anbiya dan kekalahan para musuh-musuh anbiya. Limadha? Mengapa demikian? Karena para anbiya membawa tauhid, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak beribadah kepada sang pencipta langit dan bumi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebodohan mereka ketika mereka menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi memiliki anak. Itu kebodohannya. Dan disitulah kesesatan mereka. Kekafiran mereka. Padahal mereka mengetahui tentang Allah pencipta langit dan bumi. Mereka mengakui tentang Allah pemilik alam semesta. Mereka mengakui adanya jannah dan nar. Mereka mengakui adanya hari kiamat. Mereka mengakui adanya yaumul hisab, adanya perhitungan. Tapi sayangnya mereka menganggap bahwa Tuhan anak ini sudah menebus seluruh dosa. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihat. Adapun perkara tentang keesaan Allah dalam penciptaan, keesaan Allah dalam memiliki seluruh alam semesta, keesaan Allah dalam semua sifat-sifat yang mulia, mereka tahu. Mereka tahu. Tetapi mereka berdusta ketika menyatakan Allah memiliki anak. Dan Allah bantah dengan datangnya Nabi terakhir. Allah sebutkan bahwa apa yang mereka katakan bukan ucapan Nabi Isa. Bukan ucapan para anbiya. Tetapi itu hanya kedustaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan iyaquluna illa kadhiba. Itu tidak lain kecuali kedustaan. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, inna fi dhalika la ayah ay la ibrah. Sesungguhnya pada yang demikian ada ayah, maknanya ada ibrah, ada pelajaran. Ya'tabir bihal mu'tabirun, yang akan diambil oleh mereka-mereka yang mau mengambil pelajaran. Faya'lamuna anna tauhidahu huwal mujib linnajah, hingga mereka tahu dengan kisah-kisah tersebut bahwa tauhid para nabi menyebabkan mereka selamat. Tauhid para anbiya menyebabkan mereka menang. Watarukuhu huwal mujib lil halak, dan yang meninggalkan tauhid merupakan penyebab kehancuran. Hancurnya kaum Nabi Nuh karena menentang tauhid. Hancurnya kaum Ad, kaum Samud karena menentang para anbiya, menentang tauhid. Fahadhihi min al-adillatil kubar al-aqliyah an-naqliyah ad-dalah ala hadzal aslil azim. Maka ini merupakan dalil-dalil yang sangat besar, bukti-bukti yang sangat besar, bukti-bukti secara akli, secara akal, yang diajarkan oleh Allah cara berfikirnya di dalam nakli, di dalam ayat-ayatnya. Wa qad aktsara Allahu minha fi kitabihi wa sarfiha wa naw'iha liyahya man hayya an bayyinah wa yahlak man halaka an bayyinah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak mengkisahkan kisah-kisah yang seperti ini. Kisah para anbiya dengan kaum-kaumnya yang menentang. Allah kisahkan kemenangan mereka dan Allah kisahkan kekalahan para penentangnya. Aktsara, Allah banyak menceritakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah sudah sebutkan pula kisahnya dalam kitab-kitab terdahulu. Wasarfiha wa naw'iha, Allah sebutkan pula rinciannya, Allah sebutkan pula jenis-jenisnya, Allah sebutkan pula macam-macamnya. Ada yang Allah kalahkan mereka dengan adab, ada yang Allah tenggelamkan para musyrikin penentang tauhid di dalam lautan, ada yang Allah azab dengan awan yang mereka kira awan itu akan memberikan hujan. Hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun 'adzim. Ini adalah awan yang akan memberikan hujan pada kita. Ternyata itu adalah apa yang mereka istajal, apa yang mereka tantang-tantang. Mana azab, mana azab. Ternyata itu adalah azab. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan seluruh apa yang ada di bumi ketika itu, di daerah tersebut, dengan perintah Rabbnya. Fasbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak terlihat lagi kecuali rumah-rumah mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian Allah hancurkan mereka dengan berbagai macam azab karena menentang tauhid. Alaysa fi dhalika ayatun kabirah? Alaysa fi dhalik 'ibratun li ulil albab? Inna fi dhalika la ayah. Sesungguhnya dalam kisah-kisah tersebut ada ayah, ada bukti. Liyahya man hayya an bayyinah, agar hidup orang yang hidup di atas kejelasan dan binasa orang yang binasa di atas kejelasan. Falahul hamdu wasyukru wasana, maka milik Allah lah pujian, milik Allah lah syukur, dan milik Allah lah sanjungan. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, maknanya hidup orang yang hidup dengan kejelasan dan mati binasa orang yang binasa dengan kejelasan. Yang hidup tahu kenapa mereka diazab. Yang binasa, binasa dan tahu sebab binasanya. Fir'aun ketika ditenggelamkan di dalam Laut Merah sadar, sesadar-sadarnya dalam keadaan nyawa sudah dikerongkongan, sudah tidak diterima lagi taubat. Sadar dia. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami sudah percaya sekarang dengan Rabbnya Musa dan Harun. Halaka an bayyinah, binasa dengan kejelasan. Akhwani fi din, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walamma qarrara annahu al-ilahu al-haq al-ma'bud bayyana al-ibadah wad-din alladhi yata'ayyan an ya'buda bihi wa yudanu lahu wa huwa al-islam alladhi huwa al-istislam. Setelah jelas bukti-buktinya aqliyah dan naqliyah, dan ini yang disebut dengan persaksian, ini yang disebut dengan syahadah, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah persaksikan tauhid dengan sekian banyak bukti. Setelah itu qarrara, setelah menetapkan bahwa dirinya adalah ilah yang hak, sesembahan yang hak, maka dijelaskanlah bahwa ibadah dan din hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Alladhi yata'ayyan an ya'buda bihi wa yudanu lahu, yang sudah tentu, yang sudah jelas diibadahi Allah dengannya adalah al-Islam, tidak lain. Inna dina indallahi al-Islam, dan sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Berarti ini dengan bacaan jumhur, dengan bacaan jumhur, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat inna dina indallahi al-Islam, dengan dikasrahkan hamzahnya yang berarti awal jumlah jadidah, awal kalimat baru, tidak berkait dengan yang sebelumnya. Setelah menjelaskan persaksiannya terhadap tauhid, kemudian Allah katakan inna din, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, yang Allah diibadahi dengannya adalah al-Islam, tidak lain. Yani bacaan jumhur. Adapun bacaan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan an-nadin, maka itulah yang juga dipersaksikan. Allah persaksikan an-nadina indallahi al-islam, bahwa din di sisi Allah adalah Islam, berkait muta'alliqun bi syahadah. Ala kulli hal, al-ma'na wahid, tidak bertentangan antara keduanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Wal-Islam bimakna al-istislam. Islam maknanya adalah berserah diri. Yani menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Berserah diri kepada Allah sebagai satu-satunya yang ditaati. Allati da'at ilaiha rusuluhu, yang seluruh para rasul mengajak kepadanya. Wahathat alaiha kutubuhu, yang dianjurkan oleh seluruh kitab-kitabnya yang Allah turunkan, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Wasuhuf Musa, wasuhuf Ibrahim. Wahuwa alladhi la yakbal min ahadin din siwa, yang Allah gak akan terima agama apapun di sisinya kecuali agama Islam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Agama-agama yang lain imma telah mansukh, wa imma telah dirusak, wa imma tidak memiliki dalil apapun. Kalau agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, maka itu agama yang telah mansukh, telah terbatalkan hukumnya dengan diutusnya Rasulullah SAW, itu satu, dan apa yang tersisa sudah dirusak oleh mereka sendiri, sudah diganti, ditambahi dan dikurangi. Adapun agama-agama lain, la dalila alaiha, tidak ada dalil apapun atasnya, enggak ada sultan, enggak ada bukti, dari mana? Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang berupaya untuk mengepas-ngepaskan kirata, kata mereka, kira-kira tapi nyata, bahwa agama-agama itu pun sesungguhnya agama para nabi. Dari mana? Kan bukankah Allah berfirman, minhum man qasasnahu alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara para anbiya ada yang kami kisahkan, ada yang tidak kami kisahkan. Jadi jangan-jangan Siddhartha Gautama juga nabi tapi enggak dikisahkan. Jangan-jangan agama ini semua Zoroaster, kata mereka, itu juga nabi. Jangan-jangan ini khana bin azakumullah ngepas-paskan yang tidak pas. Kalau memang mereka benar-benar nabi akan mengajarkan tauhid. Karena Allah menyebutkan dalam Quran bahwa Allah tidak utus setiap rasul kecuali membawa tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus, atau sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sembahan lain. Kalau memang mereka semua nabi akan mengajarkan tauhid. Satu. Yang kedua, kalau mereka nabi, mereka akan menghabarkan akan datangnya seorang nabi. Yang terakhir, sebagaimana Nabi Isa menghabarkan akan datangnya seorang nabi, Nabi Musa menghabarkan akan datangnya seorang nabi, para anbiya menghabarkan akan datangnya nabi terakhir yang menutup seluruh para anbiya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fi din a'azakumullah, ada lagi yang juga berupaya untuk mengepas-ngepaskan lagi Tuhannya. Tuhannya juga sama. Brahmana itu artinya sang pencipta. Kalau ini artinya yang maha pengasih. Kalau ini artinya yang maha kuasa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau benar demikian, kenapa tidak beribadah pada Allah? Kenapa enggak beribadah kepada pencipta, penguasa yang Rahmanur Rahim? Kalau memang itu yang dimaksud oleh mereka, kenapa tidak berkata langsung, kami beriman kepada Allah dan kami mengesakan Allah, kami tidak berdoa kecuali pada Allah. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan ucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka ingin untuk meleburkan semua agama jadi satu. Berupaya untuk mengaduk, ngoplos setiap agama. Kemudian diberi nama agama umum. Agama untuk semua agama. Yang ini dikebiri, yang ini dikebiri, yang ini dikebiri, yang ini ditambah, yang ini ditambahi. Kemudian jadikan satu. Dilebur, diaduk, kopiok, di blender. Ini Islam Nusantara. Khonibdina azakumullah. Apa-apaan? Agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak begini. Agama Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah, ilmunya dari Allah, dan dari orang yang diutus oleh Allah. Yang tidak seperti itu bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak seperti itu bukan agama Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Islam liberal berupaya untuk membuat sekretisme agama, peleburan agama, dan tidak akan pernah berhasil selamanya. Mereka ingin menyatukan seluruh agama, ternyata yang terjadi mereka dimusuhi semua agama. Jangan dikira cuma kaum muslimin dan para ulamanya dan para kiainya yang marah pada mereka. Tokoh-tokoh pendeta Nasrani juga marah pada mereka. Seenaknya berbicara tentang agama. lihat ikhwan ibn a'azakumullah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima agama kecuali al-Islam. Kalau mereka jujur beribadah kepada sang pencipta langit dan bumi, maka akuilah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Kalau mengakui pencipta langit dan bumi sebagai Rabbnya, maka terimalah Rasulullah SAW sebagai utusannya. Wa kullu man taba'ahum fahuwa ala tariqihim. Maka yang namanya Islam mengandung keikhlasan. Yani memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan kembali kepadanya, dengan berdoa kepadanya, dengan mengikuti rasulnya. Itulah din para rasul. Setiap yang mengikuti mereka berarti ada di jalan mereka. Wa inama ikhtalafa ahlul kitab ba'da ma ja'athum kutubuhum. Dan ahlul kitab berselisih, bertikai setelah datang kejelasan. Maka mereka udurnya tidak diterima. Kalau saja mereka berselisih dalam keadaan tidak tahu, mungkin akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, yang Maha memiliki hikmah. Karena tidak tahu, mereka menebak. Karena menebak, terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak. Khonibidina azakumullah. Tetapi tidak demikian keadaan mereka. Mereka berselisih setelah datangnya kejelasan. Mereka berselisih setelah datangnya hujjah yang qat'iyah. Maka inilah kelanjutan ayatnya. Wa makhtalafa alladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih para ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Bayyinat, kejelasan. Mengapa berselisih padahal sudah ada kejelasan? Baghyan bainahum, karena ada baghyan bainahum. Apa baghi? Zulman wa udwanan min anfusihim. Kezaliman, permusuhan, hasad, dengki dari mereka. Wa illa, kalau tidak demikian, faqad ja'ahumus sababul akbar al-mujib an yattabi'ul haqqa. Kalau tidak demikian keadaannya, kalau bukan karena sombong, bukan karena zalim, bukan karena hasad, sudah ada penyebab yang terbesar yang menyatukan mereka di atas kebenaran, yang menyelamatkan mereka dari perselisihan. Apa itu? Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ragu yang dibawa oleh Rasulullah sallam, jangan-jangan bukan dari Allah begitu. Tinggal lihat. Rasulullah sallam seorang yang tidak bisa membaca, tidak menulis, tetapi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berita-berita yang persis sebagian besarnya kalian ketahui dalam kitab kalian. Taurat dan Injil. Sehingga Allah katakan liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Agar ahlul kitab semakin yakin dan agar orang beriman bertambah yakin. Liyastayqina alladhina utul kitab. Karena beritanya masya Allah tidak berbeda. Berita tidak berbeda dengan apa yang ada pada mereka. Adapun syariatnya, naam. Sengaja Allah lepaskan belenggu-belenggu yang memberatkan, Allah ganti dengan syariat yang lebih lengkap, lebih sempurna, dan tidak memberatkan. Baik, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.